Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ayyuhal mushahidun al-kiram wa ayyuhal mustami'un al-ahibba. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencucurkan rahmat dan nikmat kepada antum sekalian. Kemarin kita sudah bahas ihsan ya, tentang naat. Iya. Bagian daripada tawabi, yaitu baru kita bahas bagian yang pertama daripada macam an-na'at, yaitu an-na'atul mufrad, yaitu na'at mufrad. Sebelum kita lanjutkan kepada macam yang kedua, kita merajaah sedikit yang dimaksud dengan na'at mufrad apa kemarin ya, yaitu na'at yang bukan dalam bentuk kalimat, yaitu dalam bentuk kata dalam bahasa Indonesia ya, yang tidak murakab. Iya, tau yang bukan murakab, bukan dalam bentuk kata yang tersusun. Nah, yaitu dalam bentuk kata, singkatnya, bukan dalam bentuk kalimat. Baik kata itu maknanya tunggal atau mutsanna dan jamak, termasuk bagian mufrad. Mufrad saya. Iya, kemarin kita berikan beberapa contoh, mungkin dalam kesempatan ini kita beri contoh lagi, yaitu misal al-imamu syafi'i alimun masyhurun. Al-imamu syafi'i alimun masyhurun. Jadi Imam Syafi'i adalah seorang alim yang tersohor. Nah, aina na'at ya ikhwani? Masyhurun. Masyhur. Masyhur, ya. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu apa? Jadi kemusannah. Al-Imam Syafi'i wal Imam Malik. Ha? Asy-Syafi'i wa Malikun imamani masyhurani. Imamani masyhurani. Perhatikan, na'atnya apa? Masyhur. Masyhurani. Berubah dari masyhur menjadi masyhurani. Limadha? Lianna. Kenapa? Jaid. Lianna al-man'ud wa huwa alimani. Alimani yaitu apa? Man'ud. Maka na'atnya harus musanna. Ya. Kita ubah menjadi jamak. Yaitu apa? Nah, lanjutkan. Al-Imam Syafi'i wal Imam Malik wal Imam Ahmad ulama'un masyhuruna. Perhatikan masyhurun, kenapa? Karena ulama'nya jama', maka na'atnya harus dalam bentuk jama'. Ya. Inilah yang disebut dengan na'at mufrad. Ya. Sedikit kita bahas sebelum kita menginjak pada no' yang kedua, ini juga sangat penting, yaitu menjelaskan ciri-ciri na'at mufrad itu, bentuk katanya ke apa. Supaya, tujuan saya adalah supaya kita bisa apa? Bisa membuat kalimat. Ya. Bisa apa? Membuat kalimat. Yaitu cirinya apa? Pertama, dia bentuk wasaf. Wasfun. Mana wasfun? Nah. Man minkum ya'rif? Yaitu apa? Isim fa'il. Isim maf'ul. Kemudian sifatun مشبهة باسم الفاعل. سيتوليس هذا أفضل. يعني نعت مفرد. النعت المفرد بسم الله. Pertama bentuknya apa? Wasfun. Wasfun. Mana wasfun? Kata sifat. Yaitu apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Naam. Masya Allah. Ismu fa'il. Wathani? Ismu maf'ul. Ahsan. Ismu maf'ul. Wathalis? Sifatan mushabbaha. Sifatu musyabbaha. Nah, sifatu sifatu musyabbaha. Nah, isim fa'il. Apa itu isim fa'il ini? Isim yang menunjukkan pelaku. Menunjukkan orang yang melakukan perbuatan. Kalau dia sudasi ala wazan fa'il. Artinya kalau fi'ilnya idza kana al-fi'lu min al-af'al tsulatsiyah fa huwa 'ala wazni fa'il. Misal wajada wajidun, daraba daribun. Qara'a qari'un, sama sha'imun, sama sha'imun. Apa lagi contoh lagi? Jalasa jalis. Masha mashin, jara jarin, jara jarin. Qada qada qadin. Cuma i alifnya dibuang. Ianya dibuang. Qada qadin, mada madin. Ini sudah pernah kita bahas dulu ya. Pada isim apa ini? Masih ingat? Masih ingat? Isim apa ini? Fa'il. Isim yang diakhiri dengan ya disebut dengan isim apa? Manqus. Iya kan? Madin asal madiyun, qadin aslu qadiyun, jarin aslu jariyun, mashin aslu mashiyun. Jangan sampai lupa ini. Ya, disebut apa? Isim manqus. Dibuang ianya ketika marfu dan ketika majrur, iya kan? Dibuang ia ketika marfu dan ketika majrur dan dia bukan mudhaf. Nah, lupa. Baik, diulang-ulang kembali, dibuka kembali ya. Nah, ini isim maksur, ya. Baik, ala wazan fa'il tadi. Kalau dia selain fi'il tsulatsi, timbangan sesuai sesuai wazannya. Ya, apa contohnya? Timbangan af'ala. Af'ala af'alun yuf'ilu if'alan maf'ilun. Nah, kalau af'ala fi'il mazid biharfin wahid, timbangan apa? Yaitu fi'il yang bertambah satu huruf, maka timbangan maf'il. Af'ala yuf'ilu if'alan maf'ilun, bentuk keempat perubahan itu isim fa'il. Akrama yukrimu ikraman mukrimun. Mukrim arti mukrim orang yang memuliakan. Arja'a yurji irja'an murji' atau murji'un orang yang mengembalikan. A'ada mu'idun, mana mu'id? Orang yang mengembalikan atau orang yang mengulang. Nah, ini orang yang mengulangi, mu'id. Akhlas. Kalau dia rasib di ujian, rasib labud an yakuna mu'idan, mesti dia harus mengulangi kembali. Tapi ini isim fa'il. Tentu timbangan, ada timbangan apa? Fi'il mazid biharfi wahid, ada timbangan apa? Fi'il yang mazid biharfain, dua tambah dua huruf, ada yang bertambah tiga huruf. Nah, timbangan istaf'ala istaghfara mustaghfirun, istakhdama mustakhdimun. Nah, ini maksud apa? Isim fa'il. Nah, isim fa'il seperti inilah yang bisa dijadikan na'at karena dia wasaf. Na'at. Misal, sami'tu rajulan mustaghfiran. Sami'tu rajulan mustaghfiran. Apa artinya? Saya mendengar seorang laki-laki yang meminta ampun. Nah, mustaghfiran na'at. Mustaghfiran na'at. Na'at. Contoh lagi? Ha? Ja'a rajulun, rajulun mukhlisun. Mukhlisun, ahsan. Ja'a rajulun mukhlisun. Apa artinya? Telah datang seorang yang ikhlas. Naam, telah datang seorang yang ikhlas. Ikhlas tanpa pamrih. Mukhlis karena Allah. Nah, ini mukhlisun itu sebagai na'at. Kemudian isim maf'ul yaitu bentuk perubahan tasrif dalam apa? Bentuk yang kelima. Tadi yang keempat, bentuk kelima. Jadi apa? Maf'ul kalau dia bentuk fi'il sulasi. Maf'ulun. Apa contohnya? Ra'aitu rajulan madruban. Ra'aitu rajulan madruban. Madruban adalah na'at. Nih, biar jelas. Ra'aitu rajulan madruban. Madrub ala wazan maf'ul. Kerana dia sulasi daripada kalimat darabah. Madruban. Hada man'ud wa hada na'at. Perhatikan syaratnya pas. Syurut mutawafira. Nanzur. Kita lihat syaratnya yang sudah kita jelaskan kemarin. Apa syaratnya? Nih. Sama-sama. Sama-sama apa ini? Muzakkar. Muzakkar. Naam. Rajulan muzakkar. Madrub muzakkar. Muzakkar. Kemudian mansub. Rajulan mansub. Liannahu maf'ul bi. Madruban mansub. Mansub. Wahada mufrad. Mufrad. Sahih. Madruban mufrad. Nah. Ada syarat akhir? Nakira. Nakira, sahih. Hada nakira, wahada nakira. Nah. Iden syurutu tamma, syarat sempurna. Kalau gitu apa? Al-jumlah sahihah. Nah, ini madruban na'at dalam bentuk isim maf'ul. Kelas? Nah. Apa contoh lagi? Mungkin tak di misal ya, akhil kerim. Fadal. Tufakir awalan. Ra'aitu rajulan maktulan. Ra'aitu rajulan maktulan. Naam. Ra'aitu rajulan maktulan. Sahih. Nah, rajulan maktulan. Nah, maktul isim fa'il maf'ul maktulan. Khalas? Faham tu? Baik. Jadi tidak selamanya mansub. Tidak selamanya mansub, terkadang marfu, terkadang majrur, tergantung man'utnya. Man'utnya kata yang di, yang diterangkan sifatnya. Karena ini mansub, karena dia apa? Maf'ul bi. Maf'ul maf'ul bi. Ya. Kalau bikin marfu, fil mal'abi rajulun madrubun. Fil mal'abi rajulun madrubun. Kenapa rajulun? Mas sabab? Khabar sahih mubtada muakhar. Kalau khabar berarti mubtadanya mana? Mubtada enggak bisa subul jumlah, jar majrur enggak bisa jadi mubtada. Nah. Nah, itu khabar mubtada muakhar. Hadza amrun ma'qulun. Ahsan. Hadza amrun ma'qulun. Ma'qulun. Tadi fil mal'ab. Rajulun madrub. Fil mal'ab rajulun madrub. Naam. Rajulun madrub. Nih. Berubah. Ini enggak rajul lagi. Ini rajulun, ini rajulun. Limadha? Khabar daripada fil mal'ab. Fil mal'ab sibul jumlah khabar muqaddam, rajulun mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Na'atnya mengikut. Harus mengikut. Madrubun, rajulun madrubun. Hadza amrun ma'qulun. Hadza amrun ma'qulun. Hadza si'run ma'qulun. Apa artinya? Harga yang sepantas. Iya. Hadza si'run, lisa si'run, sin. Si'run ma'qulun. Nah ini. Hadza ma'qul. Artinya apa? Ini harga yang pantas lah. Nah, bahasa bebasnya apa? Terjemah bebasnya harga bahasa. Yang pantas. Harga yang pantas, masuk di akal. Nah. Kalau enggak masuk di akal, majnun. Ada syi'run majnun. Iya kan? Hah? Iya, harganya gila-gilaan. Karena sekarang harga gila-gilaan kan? Betul? Iya. Harga melambung. Harga melambung itu syi'run majnun. Majnun. Betul. Ada syi'run majnun. Ini harga gila-gilaan ini. Jadi majnunun, gila-gilaan, bukan hadza si'run majnunun, majnunun, bukan itu bahasa. Hadza si'run majnun, ini bahasa apa ini? Harga gila-gilaan. Enggak masuk di akal sudah. Nah. Karena terlalu mahal. Ya, harga 10.000 menjadi 100.000. Kan gitu. Baik. Nih. Apa? Na'at mengikut si'run man'ud. Sa marfu marfu. Limadha hadza marfu? لأنه خبر. خبر. أحسن. أين مبتدأ؟ هذا مبتدأ. اسم إشارة مبتدأ. هذا خبر. ومأقول صفة لسؤال. صفة. طيب الآن ننتقل هذا بدل المتابعين اسم مفعول. اسم مفعول. Yeah. إني صفة مشبهة. apa yang maksud dengan صفة مشبهة ini? صفة itu kata sifat, bentuk kata sifat. مشبهة yaitu menyerupai isim fa'il. Menyerupai isim fa'il menunjukkan bahwa kata itu menunjukkan pelaku. Nah, tapi dia bukan isim fa'il, tapi maknanya menunjukkan pelaku. Nah, contohnya apa? Qawi, anta qawi. Arti anta qawi, kau adalah orang yang kuat, ya kan? Nah. Hah? Sahih, anta qawi. Anta karim. Anta karim. Kamu orang yang mulia. Kamu orang yang mulia. Anta rahim. Ati rahim. Yang baik. Orang, kamu adalah orang yang baik. Baik hati. Hah? Ana rasyid. Ana rasyid. Nah, rahim, karim. Nah, itu is apa? Sifatul musyabbaha menunjukkan orangnya. Menunjukkan orangnya. Itu bukan masdar. Enggak bisa kita katakan apa? Ana rahmatun. Enggak. Ana rahmatun sama seperti ana naumun, enggak bisa ana naumun. Harus dipakai yang menunjukkan orangnya. Ana naim. Hmm. Arti ana naim? Saya tidur. Tidur, arti orang yang menunjukkan pelaku, orang tidur. Ana naim. Demikiannya apa? Ana dhalib, ana jalis, ana mudarris. Isim fa'il kan? Nah, demikian sifat musyabbah, ana karim, ana rahim, huwa karim, huwa rahim, huwa qawi. Nah, seperti itu juga bisa menjadi na'at. Kita naqul huwa waladun karimun. Karimun. Au huwa waladun qawiyun. Itu anak yang kuat. Qawi. Huwa waladun qawiyun. Qawiyun. Nah. Berarti kan marfu, marfu. Nakira, nakira. Tuma eh, mudakar, mudakar, mufrad, mufrad. Kalau jama, haulai awladun akwiyau, haulai awladun akwiyau, kawi jamu akwiyah, kawi akwiyah. Paham dong? Nah, ini bentuk yang pertama, yaitu ciri, afwan, ciri. Kata sifat itu apa? Wasaf. Na'at dalam bentuk wasaf. Ini perlu sekali kalau kita ingin apa untuk membuat suatu jumlah dalam bahasa Arab. Nah, maka harus paham kita kalau dia na'at yang mufrad. Nah, kata apa yang bisa dijadikan na'at? Itu dia apa? Kata dalam bentuk apa? Wasfun, isim fa'il. Itu apa? Isim maf'ul sifatun musyabbaha. Baik, yang kedua atau ciri yang kedua atau kata yang kedua yang bisa menjadikan na'at adalah selain wasaf. Selain wasaf, apakah itu apa? Isim jamid atau isim maknan? Atau isim maknan? Isim makna adalah masdar. Nah, isim maknan itu masdar. Isim maknan atau isim jamid. Atau isim jamid kata benda. Atau isim maknan itu masdar. Tapi ada kaedahnya. Kaedahnya apa? Harus ziyadah ya'un nisbah. Ya musyaddadah. Ya bertasydid. Nah, mafhum? Contoh. Hadza rajulun. Ini seorang laki-laki. Ini seorang laki-laki. Khalas? Khalas. Misr. Misr itu kata apa nih? Jamid. Digolongkan jamid. Sahih? Sah. Karena dia menunjukkan apa? Tempat atau negara. Digolongkan isim jamid. Nah, bagaimana cara bikin na'atnya? Harus tambah ya musyaddadah. Hadza rajulun misri. Nah, misri, jadilah misri ini menjadi na'at. Nah, padahal bukan wasaf. Artinya apa? Bukan kata sifat. Sahih? Bukan isim fa'il, laisa isman fa'il, fa'ilan, wa laisa isman maf'ulan, wa laisa sifatan musyabbah bismil fa'il. Wa huwa ismun jamid. Jadi isim jamid bisa dijadikan na'at dengan syarat harus tambah ya musyaddadah. Ya bertasydid. Ini katakan ya un nisbah. Nisbah kepada Mesir. Hadza rajulun misriyun. Ra'aitu rajulan misriyan. Innahu rajulun misriyun. Kana rajulan misriyan. Dulu dia seorang laki-laki warga negara Mesir. Sekarang enggak lagi. Iya, kana. Kana rajulan misriyan. Nah. Nah, fahim? Nah. Baik. Apa contoh lagi? Misal akhir. Hah? Salafi. Salaf itu bukan isim jamid. Nanti bahasan kedua. Nah. Nah. Isim jamid. Apa contoh lagi isim jamid? Ana fatan Indonesia. Hah? Taib. Ana fatan Indonesiyun. Ahsan. Ana fatan. Mana fatan? Syabun. Syab. Nah, Indonesiyun. Ini Indonesi. Indonesiyun. Ini perhatikan. Nah, ini ya musyaddadah. Ya musyaddadah. Ya aslinya dibuang. Indonesia kan? Nama negara itu Indonesia. Nih. Ketika masuk ya'un nisbah, ini alifnya dibuang. Nanti insyaAllah ada bahasan khusus. Nah, ini ya'un nisbah, ya musyaddadah, ya tambahan. Jadi, ana Indonesi. Ana Malizi. Begitu Pak? Ana fatan Malizi. Ana rajulun Malizi. Ana mudarrisun Malizi. Mudarrisun Afghani. Baik, itulah ya'un nisbah. Isim jamid dijadikan na'at harus tambah ya musyaddadah. Terus yang kedua apa tadi? As-sani? As-sani ismun ma'nan. Ma'nan itu masdar. Masdar. Masdar. Ada masdar. Baik, apa contohnya? Kita lain ambil masdar Islam. Kata Islam. Islam. Paham tuh? Masdar amla? Masdar. Masdar. Masdar sah? Sah. Min kalimat aslama yuslimu Islam. Islam. Nah, ini bisa jadi na'at? Bisa. Sama kaedahnya seperti di atas. Harus ditambah ya un nisbah. Ya un nisbah. Islam je apa? Islamiyun. Islamiyun. Iya. Apa contohnya? Hadza dinun islamiyun. Hadza dinun islamiyun. Ini agama Islam. Hadza dinun Islam. Pakai ya tasdid. Hadza dinun islami. Ketika dijadikan na'at harus tambah ya tasdid. Ya tasdid. Ya kalau enggak pakai na'at ya dalam bentuk idhafah, hadza dinul islami. Mudhaf ilaih. Hadza dinul islami. Ini kalau begini apa? Idhafah. Hadza dinul islami. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Nah, sedangkan kita bahas kita na'at. Nah, kalau dia jadikan na'at harus pakai ya'un tasydid musyaddadah. Sara na'at. Hadza dinul islami. Al-fiqhul islami. Al-fiqhul islami. Ada nama kitab ya? Fiqhul islami. Ini al-fiqhul islami. Hadha al-fiqhul islami. Berarti kan al-islami tasydid. Ada tasydidnya. Nah. Kenapa? Dia sebagai na'at. Aina al-man'ut? Fiqh. Al-fiqhu man'un. Ma'rifah, ma'rifah. Mudhakkar, mudhakkar. Nuzur. Hadha nakirah, nakirah. Faham tu'an? Taib, nu'til fursa lil mustami'in. Jazakallah khair kami ucapkan kepada Ustaz Mas'ud atas penjelasan dan penerangan terkait dengan bab tawabi'. Dan kita masih dalam pembahasan na'at yang merupakan karakter atau ciri-ciri dari na'at sehingga kita bisa membentuk kalimat sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Dan kami memberikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa, Anda bisa memberikan sebuah contoh kalimat dari penjelasan yang tadi disebutkan, yaitu na'at was, ya wasf. Na'at wasaf. Wasaf yang terdiri isim fa'il, kemudian isim maf'ul dan sifatan musyabbahah. Dan yang kedua ghair wasaf, yang terdiri dari isim jamid dan isim ma'nan atau masdar. Silakan di 0218236543. Kalimatnya ringkas saja dan sederhana sehingga mudah kita bisa atau bisa kita pahami bersama. Silakan 0218236543. Kami berikan kepada kesempatan kepada Anda. Baik, silakan. Halo. Assalamualaikum. Iya. Tampaknya terputus, kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang baru bergabung dalam bimbingan bahasa Arab jilid ketiga dan pembahasan dalam bab tawabi' di halaman 16. Materi ini merupakan tambahan dari Ustadz yang mungkin tidak ada di dalam buku Durusul Lughah. Maklumat atau tambahan ini insyaAllah sangat bermanfaat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Adik Ayu. Adik Ayu di Kediri ya? Ya. Baik. Ahlan. Fadhil Ustaz Adi. Naam, tafadhal ya. Adi Ayu. Ma Ustaz. Iya. Nah. Kaifa haluk? Alhamdulillah Ustaz. Masyaallah. Sudah lama enggak terdengar suaranya nih. Iya Ustaz. Iya. Baik, Naam. Paham ya apa yang disampaikan tadi? Insyaallah. Kayak gitu. Masyaallah. Nah. Baik, tafadhal. Coba kasih contoh na'at mufrad dalam bentuk kata, yaitu wasaf. Wasaf. Hadzal rajulu tajirun kabirun. Hadzal rajulu tajirun kabirun. Tajirun. Masya Allah. Al-jumlah sahih ya ikhwani. Hadzal rajulu tajirun kabirun. Kabirun. Sahih. Sahih, masya Allah. Jayid. Baik, lahza, ana aktub, ah? Naam. Anti tastami'ina ila radio atau tushahidina tilfaz? Radio, Ustaz. Wa ana a'ma. Oh, ana afan. Sahih. Taib. Afan. Nah. Hadha ar-rajulu tajirun kabirun. Aina na'at ya ukhti? Tajirun. Na'at? Na'at kabirun. Kabirun. Aina al-man'ut? Tajirun. Taib. Nah, coba jelaskan syarat di situ. Sama-sama apa? Sama-sama mudzakkar. Mudzakkar, sahih. Kedua? Mufrad. Mufrad, betul. Nakirah. Nakirah. Marfu. Naam, sahih. Jaid. Kenapa marfu di situ? Karena ia sebagai khabar. Sahih, tajir sebagai khabar maka dia marfu. Oleh karena itu na'atnya marfu. Soal alladhi ba'dahu, pertanyaan selanjutnya, kabir ini bentuk apa ini? Tajir. Hah? Tajir. Kabir. Fa'il. Naam. Apakah dia isim fa'il, isim maf'ul atau sifatul musyabbaha? Sifatul musyabbaha. Naam, sahih. Sifatul musyabbaha bismil fa'il. Perhatikan karena dia pada timbangan apa? Huruf fi'il tsulatsi kabura. Naam. Kabura kalau isim fa'ilnya timbangan apa? Fa'il. Iya kan? Naam. Itu timbangan isim fa'il, fa'il. Akan tapi dia tidak datang dalam bentuk isim fa'il. Enggak boleh dikatakan kabir. Justru apa kabir? Ini katakan sifatul musyabbah bismil fa'il. Iya. Sahih. Tapi misal akhar? Ada contoh lain? Silakan. Ra'aitu. Rajulan. Ghaniyan. Ra'aitu rajulan ghaniyan. Masya Allah. Sahih, ikhwan? Sahih. Masya Allah. Rajulan. Kenapa rajulan mansub di sini? Karena ia sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Sahih. Idan, fanna'tu mansub. Itu maka na'atnya mansub. Rajulan. Mansub. Coba jadikan dia sebagai mu'annas. Bagaimana? Mu'annas. Iya. Tadi contoh semua tadi dalam bentuk laki-laki yang mudzakkar ya. Nah, coba mu'annas. Jadikan. Nah. Hadihi. Hadhihi majallatun kabiratun. Sahih? Masyaallah, sahih. Hadhihi majallatun kabiratun. Masyaallah. Ra'aitu tajiratan. Ra'aitu tajiratan rahimatan. Iya. Yeah. Sahih. Taib. Syukran ya, ukhti. Barakallahu fik. Ini mau tanya Ustaz, yeah. Ada nama-nama yang saya belum tahu. Hasri, Fi'il, terus sama Rahim. Apa? Ulang kembali, ya, kurang jelas. Ya, Hasri. Hasri. Ha, Sob, Ro, terus Fi'il, Dal, terus ada huruf Ya, ada huruf Alif, Mati, terus Ba, dalamnya. Itu berapa kata itu? Apa? Berapa kata? Satu kata. Coba ulang kembali. Hasri. Hasri. Yang pertama kata pertama Hasri. Hasrun, ya. Terus? Terus yang kedua nama itu Dikbil. Apa? Dikbil. Dal, Alif Mati, Da, dan Lam. Dikbil. Naam. Terus yang ketiga Rozin. Radhi. Rajim. Rajim. Naam. Naam. Ya, rajim. Naam. Ra'ja. Ya, ra'ja. Mim. Nun. Nun. Nun. Naam. Oh, iya, iya. Baik, itu saja. Si Ayu. Syukur, Ustaz. Afwan. Allah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Adik Ayu di Kediri, barakallahu fiki. Adik ra'aitu rajulan ghaniyan masuk ke ismu fa'il. Naam. Sifat musyabbah. Ya, ghaniyan masuk pada apa? Sifatun musyabbah. Jadi sama seperti Karim, sifatun musyabbah. Karena dia terdiri tiga huruf. Naam. yang seharusnya kalau isim fa'il dalam bentuk apa? Isim fa'il. Ghanin. Tapi enggak ada datang dalam bentuk ghanin. Yang ada ghani. Ini apa? Disebab apa? Sifatun musyabbaha bismil fa'il. Iya. Wasu'aluha. Tapi wasu'aluha yang pertama apa? Hasrun. Hasrun. Hasrun itu membatasi. Hasar. Kata hasar apa? Membatasi. Umumnya, innama lil hasar. Innama lil hasar. Innama itu adalah untuk alat membatasan atau kata untuk membatasi. Makanya innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu hanya dengan niat. Hanya dengan niat. Tak ada pun kata lain itu ya. Baru saya dengar itu. Nanti insya Allah coba nanti kita buka di kamus ya. Iya. Tapi mungkin muka antum bisa buka. Ya coba nanti buka. Kita apa? Pertama apa? Ra? Di. Bil. Nah, rabil. Dikbil. Dikbil dan rajin. Nah, rajin. Rajana. Coba kita lihat. Ya. Demikian Yakhti Ade Ayu. Dan insyaAllah untuk sisa mufradat yang kedua, insyaAllah akan kita lihat kembali. Kami berikan kesempatan di belakang Ade Ayu bagi pendengar dan pemirsa TV Roja. Silakan di 0218236543 berikan sebuah contoh dari kalimat sifatun ya, na'ad. Assalamualaikum. Baik, sampai kita terputus, kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Sifatun musab afwan, sifatun na'at dalam pembahasan wasaf atau ghairu wasaf. Silakan. Halo. Iya, assalamualaikum. Baik, tanpa kita terputus, kami berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa TV Roja yang baru bergabung bersama kami dalam pembahasan tawabi', masih dalam bab na'at. Iya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Bersama Salim di Palembang. Bapak Salim di Palembang. Iya. Baik, tafadhal ya akh Salim. Ini ada contoh na'at yang dalam keadaan mufrad. Ya. Contohnya Ahmad tilmidun mahirun. Ahmad tilmidun mahirun. Jayid. Aina na'at? Halo? Mahirun. Mahirun. Baik. Ini bentuk apa ini? Kata mahir bentuk apa? Masyaratuhu. Halo? Hai, Masya Allah terputus. Ada maqadarullah. Bapak Salim di Palembang, yeah. Mohon maaf Pak terputus. Jadi itu apa? Bentuk apa? Bentuk fa'il, isim fa'il. Isim fa'il. Iya, yeah. Mahir sebetulnya gampang sekali ya. Kalau dia tiga huruf, ingat aja timbangan fa'il berarti mahir berarti isim fa'il. Dan yeah. Contoh yang diberikan sahih. Sahih naam, sahih mi'ah fil mi'ah. Demikian Bapak Salim, barakallahu fik. Dan kita berikan kesempatan kembali bagi antum mungkin ingin menghubungi kembali, memberikan sisa contoh yang lain dalam bentuk maf'ul, kemudian sifatul musyabbah dan ghairu wasaf dari bab jamid atau ma'nan itu master. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ummu Fatimah di Bekasi. Ummu Fatimah. Tafadhal ya Ummu Fatimah. Afan, anak kurang siap Ustaz, tadi kurang nyimak. Gimana? Kurang nyimak jadi agak kurang siap. Oh gitu, ya. Tapi tetap ingin mencoba. Nah, ja'at muslimatun salihatun. Baik. Ja'at muslimatun salihatun. Sahih ini. Sahih. Salihat na'at. Tapi bentuknya apa itu? Masyaratuhu. Masyaratuha. Bentuk kata salihat apa itu? Sifatul musyabbah Ustaz ya. Sifatul musyabbah. Coba lihat. Coba direnungkan kembali. Salihat. Asalnya apa? Itu jamak. Mufraduha. Salihatun. Salihatun. Nah. Ta itu ta apa itu? Ta tambahan kan? Nah. Ta ta'nis. Ta mu'anas. Ta merbutah. Buang ta merbutah jadi apa? Salihah. Salihun. Salihun. Nah, salihun itu bentuk apa? Masdar, isim fa'il atau sifat musyabbah? Masdar ya, Ustaz ya. Salih. Salih. Kan isim fa'il, fa'il, ya kan? Oh, isim fa'il. Jadi isim fa'il, karena salih itu fa'ilnya apa? Saluha. Kan tiga huruf kan? Nah, Ustaz. Nah, kalau tiga huruf, maka isim fa'ilnya dalam bentuk fa'il. Dia akan menunjukkan orangnya dalam bentuk fa'il, itu wazannya, timbangan fa'il, itu jadi dengan fa'il. Jadi salih. Nah, iya. Maka dia kata isim fa'il. Nah. Baik. Misal akhar? Misal akhar. Coba yang bukan wasaf. Ra'aitu. Ya, ra'aitu. Ra'aitu. Apa ya Ustaz ya? Aduh, enggak siap nih Ustaz. Ra'aitu waladan. Waladan. Apa ya? Salihan itu Ustaz ya. Kalau salihan itu berarti dia isim fa'il. Isim fa'il juga. Iya. Yeah. Masih tetap Ustaz ya. Masih isim fa'il. Kalau sifatul musyabahah? Ra'aitu waladan. Ra'aitul mar'atan jamilat. Imra'atan. Ra'aitu imra'atan jamilatan. Ra'aitu imra'atan jamilatan. Naam. Sahih? Sahih. Sahih. Ra'aitu imra'atan jamilatan. Sahih. Hada sifatul musyabbaha. Yang sama-sama mu'annath. Ha? Mufrad. Mansub. Nakira. Ra'aitu waladan zakiyan. Zakiyan. Sifatul musyabbaha. Bismil fa'il. Yang maf'ul. Ha? Yang maf'ul mungkin. Kenapa? Yang maf'ul. Nah. Bisa contoh isim maf'ul? Apa ya Ustaz? Aduh, enggak ini Ustaz. Belum terbayang. Yang terbayang yeah. Cuman maskuran cuman itu ya. Maskuran. Maskuran. Mungkin. Tayyib, coba maskur nih. Mungkin. Silakan umur bisa insyaallah. Apa ya? Kalau sama maskur, masruq. Atau masruq? Masruq kan. Yang dicuri. Uridu bukan Ustaz ya. Ini harta yang dicuri. Harta apa Ustaz? Harta, enggak tahu harta atau uang. Mal. Mal. Malun. Hadza malun tadi apa? Yang dicuri. Apa Ustaz? Dari kata syaraq, sarakum, saraka. Tinggal di isim fa'ilnya apa? Saraka yas yas syari. Syaraka yasyruku. Syarikun. Bukan. Sariq. Isim fa'ilnya sariq. Isim maf'ul. Naam. Tadi apa? Sariq. Isim maf'ulnya? Maf'ul. Masyrukun. Masruq. Jadi itu apa? Hadza malun masyrukun. Masruqun. Ini harta yang dicuri. Ahsan. Naam. Baik, barakallahu fiik. Wafik barakallahu Ustaz. Apa Anda menanya ada di ayat ada di surat Al-Baqarah itu ada ayat yang satu ayyamam ma'dudat dalam bentuk jamak yang satu lagi dalam bentuk mufrad itu beda itunya apa Ustaz? Penjelasan. Iya, memang boleh ya. Begitu. Iya, memang boleh isim yang jamak yang ghairu aqil itu naatnya boleh dijamakkan. Oh gitu. Iya. Dan boleh dalam bentuk mufrad mu'annas. Nah, boleh dalam bentuk mufrad mu'annas. Cuma umumnya yang dipakai untuk apa? Dipakai adalah mufrad mu'annas. Makanya Al-Quran itu dua-duanya ada, warid. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudatin. Dalam satu ayat, ayyaman ma'dudah. Dalam bentuk apa? Mu'annas. Itu kedua-duanya boleh. Iya. Okay. Yang cuma terutama di dalam apa bahasa sehari-hari kemudian dalam penulisan ya umumnya dipakai apa mufrad mu'annas iya mufrad mu'annas itu yang umum dipakai ya. Bukan berarti dijamakkan salah tidak ya. Karena kedua-duanya ada nas dan landasannya. Baik. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ummu Fatimah dan barakallahu fi. Kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar yang lain dan kami belum mendapatkan contoh dari ghairu wasaf ya, baik jamid ataupun ma'nan atau dalam bentuk masdar. Silakan di 0218236543. Tafadhol. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Umu Ahsan Ustaz. Ahlan. Umu Ahsan, masyaallah. Kaifa haluki? Alhamdulillah, Nabi khair Ustaz. Kaifa halukum? Kaifa tayyibun? Kaifa al-usrah? Tayyibun ha, insyaallah. Tayyib insyaallah. Iya. Coba Ustaz ya. Iya, silakan. Sudah lama enggak mencoba ini. Inna tulaba kasilah. Dari kata kasalan Ustaz. Coba contoh lagi. Ulangi lagi. Inna tulaba kasilah. Kasilan kali. Al-kasilah. Inna tulaba kasilah. Dari kata kasalan. Coba nah. Ini ya. Iya, kita lihat dulu. Kalau sudah ada inna, berarti harus ada isim inna mana dan khabar inna. Khabar inna saya. Nah, sementara mana isim inna dan mana khabarnya dan mana na'at? Oh. Iya kan? Kita bahas na'at ini. Nah. Bahas na'at. Na'at. Itu isim apa? Enggak ada kasil itu tidak ada. Yang ada apa? Kaslan. Kaslan. Iya, tidak ada dalam bentuk isim fa'il. Iya. Ya ada apa? Sifatul musyabbaha. Jadi kaslan. Iya. Aku Ustaz. Diulang kembali Umu. Silakan. Indi haqibatu ghaliyatun. Indi haqibatun ghaliyatun. Taib sahih am khata ya ikhwani? Sahih. Indi haqibatun ghaliyatun. Kenapa haqibatun marfu di situ? Sebagai mubtada muakhar ya, mubtada yang diakhirkan sahih. Oleh karena itu maka na'atnya marfu ghaliyatun. Sahih. Cuma saya tanya lagi, bentuk apa ini? Masih ghatu ghaliyah. Sifatul musyabbaha. Sifatul musyabbaha. Betul? Lah. Apa dia Ustaz? Qalu khata ini. Mereka mengatakan salah ini. Fa'il Ustaz. Isim fa'il, betul? Ghaliyan dari kata ghaliyan gitu. Kaif? Hai. Saya yang kata. Gha ana astahi ana aktub ini. Hah? Anda tushahidin at-tilfaz? Indi? Indi haqibatun. Haqibatun. Ghaliyatun. Ghaliyatun. No. Ghaliyah, isim fa'il? Ghaliyah, naam. Isim fa'il? Naam, Ustaz. Naam, isim fa'il. Asalnya apa? Ghaliyun. Kemudian dibuang ya, jadi ghalin. Sama seperti madin. Madin itu isim fa'il, asal madiyun. Qadiyun, isim fa'il. Yang memutuskan, yang menghukum. Ya, demikian ghaliyatun, ghaliyun, asal ghali, jadi masuk tamar buta jadi ghaliyatun. Mahal. Naam, sahih. Indi haqibatun ghaliyatun. Jadi ghaliyatun na'at, sighatu isim fa'il. Jadi gampang bentuknya, apa huruf pertamanya, baris huruf pertamanya panjang. Ma, fa, itu cirinya, isim fa'il. Fa'ilun. Ghalin, ghaliyatun. Nah. Baik. Fi misal akhar, ada contoh lain? Nah, Ustaz, insyaallah. Tasari Laila. Diulang, Bu. Ya, tashtari Laila. Tashtari Laila. Qalamun jamilun. Tashtari Laila qalamun jamilun. Marikum, saya mukhata hadir jumlah. Hadir jumlah saya mukhata. Qalaman jamilan. Ah, qalaman diralat lagi ya. Iya, ini berarti ya, umu ahsan ya. Iya. Berarti sudah paham di kaidah ini. Masya Allah. Betul. Iya, yang pertama salah. Iya. Tashtari Laila qalaman. Kenapa dimasukkan? Kok enggak qalamun contoh pertama tadi? Karena dia tadi Ustaz yang awal yang ini maf'ul bi. Maf'ul bi sahih. Maf'ul pada ishtara. Tashtari Laila qalaman jamilan. Jamilan sebagai na'at. Apa bentuk jamilan ini? Jamilan. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha, bismil fa'il. Fa'il, Ustaz. Fa'il, kalau fa'il ingat, kalau fa'il tadi kalau dia sulasi jamil itu daripada jamula. Berarti isim fa'il timbangan fa'il, huruf pertamanya alif, fa'il. Jamil bukan jamil kan? Sifatun musyabbaha. Sifatun musyabbaha bismil fa'il. Itu diingat ya. Iya. Jadi kalau isim fa'il dipersulasi timbangan fa'il pakai alif fa'il. Nah, ini jamil berarti apa? Sifatun musyabbaha bismil fa'il. Baik. Nah, barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Om Ahsan. Barakallahu fik. Ini belum ada contoh yang masdar tadi ini, yang isim jamil ini. Kita berikan kesempatan. Iya, kita kesempatan. Baik, sekarang yang bukan wasaf ini. Kesempatan khusus untuk contoh dari wasaf jamid dan afwan ghair wasaf jamid dan ma'nan. Silakan. 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal hadha Abdul Wahid, ha? Naam, Ustaz. Baik, assalamualaikum, Ustaz. Tafadhal li Abdul Wahid. Oh, afwan. Berikan contoh apa yang ghairu jamid ya, apa? Iya, yang bukan wasaf. Ghairu wasaf. Apa itu jamid atau masdar? Masdar. Masdar. Islamiyun seperti itu ya. Masdar atau jamid. Ra'aitu rajulan Indonesian. Ra'aitu rajulan Indonesian. Taib, ini yang jamid ya, jamid. Indonesian. Itu ianya harus pakai tasdid ya. Indonesian. Iya. Artinya apa? Saya melihat seorang laki-laki warga negara Indonesia. Iya. Contoh lagi? Masdar. Taib, boleh masdar silakan. Silakan Abdul Wahid. Masdar. Misalnya Islami. Islam ya. Islam. Belum terbayang. Belum terbayang. Nanti hukum kalimah. Ya. Ya mungkin coba bikin kalimat. Kalimat ya. Ya. Dari masdar. Masdar. Misalnya. Manhaj. Yes. Hah? Manhaj. Taib manhaj. Manhaj. Ya. Manhaj. Naam, manhaj. Manhaj. Manhajun. Manhajun. Manhajun. Manhaj itu ya. Manhajus salafus soleh. Nah. Dijadikan naat. Oh, diberi naat itu ya. Dijadikan naat. Ini permintaan di sini nih. Dari teman kita ada di sini. Nah. Manhaj dijadikan naat. Iya, jadikan manhaj. Bahas maknanya saya apa? Saya kasih maknanya iya. Sistematis ya. Nah, metodologi ya. Nah, metodologi yang yang menjadi apa? Sistematis lah. Itu maknanya dijadikan naat. Umpamanya ini metode sistematis. Hada man Nah, agak sulit sedikit ya. Taib, kalau tariqah. Tariqah. Arti tariqah? Jalan Ustaz ya. Jalan, tarik jalan, kalau tariqah cara. Cara. Iya. Metode. Metode. Nah. Ini metode yang sistematis. Hada. Tariqah mudzakkar muannats Hadihi. Hadihi. Hadihi. Hadihi tariqatun. Tariqatun sahladun. Nah. Tadi kalimat manhaj. Manhaj ya. Oh, manhaj. Ya. Nah. Hadihi tariqatun. Hadihi tariqatun. Coba masukkan kata manhaj. Manhaj. Ah. Manhajatun. Kan harus pakai iya kan? Iya, harus pakai iya tasdid. Manhajiyun. Manhajiyun. Manhajiyatun. Nah. Manhajiyatun. Naam sahih. Hadhihi tariqatun manhajiyatun. Nah. Hadhihi tariqatun manhajiyatun. Ini metode sistematis. Iya. Insyaallah tas. Naam, jayid. Hakadha. Barakallahu fiik ya. Nah. Wa fiika barakallahu ustaz. Naam, wa iyyak. Baik. Soal akhir ada pertanyaan? Oh, sementara belum. Iya. Santai. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jazakallahu khair, Akh Abdul Wahid. Memang kalau bikin jumlah yang sifatnya apa? Dadakan, perlu itu apa? Pemikiran. Ya, kecuali kalau sudah terbiasa. Iya. Tapi mungkin kita masuk kepada macam yang kedua ya. Ahsan. Yaitu apa? Yang bukan mufrad. Ah, taib. Na'at. Na'at yang bukan mufrad adalah na'at jumlah. Na'at jumlah. Jumlah ada berapa macam ya, akhwani? Isman. Na'at ada dua macam. Yaitu jumlah. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Mungkin kita tidak mungkin bisa bahas seluruhnya. Kita bahas jumlah fi'liyah. Na'at dalam bentuk jumlah fi'liyah. Kalau kita membuat na'at dalam bentuk kalimat, bahasa kita, bukan bentuk kata ya, tapi bentuk kalimat, bentuk kata sudah kita bahas, dalam bentuk kalimat, itu ada kaedahnya. Apa kaedahnya? Yang pertama, man'unnya harus bentuk nakirah. Bentuk nakirah. Paham tuh? Mesti bentuk nakirah. Nah, lalu datangkan kalimat dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nah, kita baru jumlah fi'liyah dulu. Nah, di jumlah fi'liyah itu harus ada dhamir. Ya'udu 'alal man'ud. Dhamir yang harus kembali, ya, dhamir yang kembali kepada man'ud. Apa contohnya? Ra'aitu waladan, ra'aitu waladan, ra'aitu waladan yabki. Ma mana hadha? Aku melihat. Naam. Anak. Ra'aitu waladan yabki. Saya melihat atau aku melihat seorang anak laki-laki yang sedang menangis. Saya melihat seorang anak laki-laki yang sedang menangis. Nah, maka diterjemahkan pakai yang. Ya. Kenapa? Karena ini kedudukan sebagai sifat yang sedang menangis. Nah, sedang karena dia fi'il mudhari, yabki. Nah. Ini apa? Ra'aitu waladan yabki. Saya melihat seorang anak laki-laki yang sedang menangis. Di mana? Hah? Kita tambah. Fisuk. Ah, fisuk. Jahit. Fisuk. Ya, nahu matruk. Fit-tariq. Iya, yeah, mungkin dia tertinggal ya. Nah. Ibunya pulangnya lupa pada anaknya. Baik. Ra'aitu waladan yabki fisuk. Saya melihat seorang anak laki-laki yang sedang menangis di pasar. Nah, mana na'at? Ini perhatikan. Ini katakan jumlah. Yabki fisuk. Ya beki. Nah. Besok ini hanya keterangan tempat. Iya. Ini yang menjadi apa? Pembahasan. Ya beki. Jumlah ini? Jumlah. Nah? Jumlah? Kalau jumlah itu mesti terdiri dari dua kata. Ya, sahih? Sahih. Nah, ini katakan jumlah. Limadha? Li'anau fi'il. Li'kulli fi'il fa'il. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Nah. Tidak ada kata kerja yang tidak ada pelaku. Makanya ya beki. Nah, ini fi'il, mana fa'ilnya? Mustatir. Dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Huwa kembali? Walad. Walad. Nah, ini yang dimaksud bahwa syarat na'at jumlah pertama, man'udnya nakira waladan, kemudian di jumlahnya, na'at yang jumlah, ada dhamir yang kembali ya, kepada man'ud. Nah. Itulah huwa. Di sini dhamir mustatir takdir huwa kembali pada walad. Dan dhamir harus dhamirnya sesuai dengan man'ud. Muafiqan lil man'ud. Harus sinkron, harus sesuai dengan man'ud. Artinya kalau man'udnya mudzakkar, berarti na'atnya harus na'at dhamir mudzakkar. Mufrad dhamir mufrad. Kalau na'atnya musanna, dhamirnya harus dhamir musanna. Kalau na'atnya jama', dhamirnya harus dhamir jama'. Yang kembali kepada man'ud. Perhatikan ini, inilah. Nah, dikatakan dia na'at. Dari mana kita tahu na'at? Bahwa man'udnya ini dalam bentuk nakirah. Jadi kalau kita membaca satu artikel atau hadis barangkali, ada kata fi'il, jumlah fi'il, kemudian sebelumnya ada isim yang bentuk nakirah, berarti jumlah itu kedudukan sebagai na'at. Tapi kalau dijadikan marifah, boleh? Dijadikan marifah, ra'aitul walada. Ra'aitul walada. Saya melihat anak itu. Dijadikan marifah, bisa? Boleh? Ra'aitul walada yabki fi suq. Sahih? Ra'aitul walada. Ana as'al, hadhihi jumlah sahih am la? Aina sahih, al-awwal aw tsani? Hah? Ra'aitul walada yabki. Hah, di sini pakai apa? Alif lam. Kilahuma sahih. Kedua-duanya benar, cuma kedudukan berbeda. Yabki di sini bukan sebagai na'at. Ini sebagai hal. Sebagai hal. Dari mana tahu hal? Ma'rifah. Ininya ma'rifah. Nah. Karena sahibul hal itu mesti ma'rifah syaratnya. Nah. Sahibul hal ma'rifah. Nah, oleh kita apa? Inilah yang bisa membedakan. Ini na'at, ini hal. Ini na'at, ini hal. Ini saya melihat seorang anak laki-laki yang sedang menangis. Kelihatan apa? Saya melihat anak laki-laki itu dalam keadaan menangis. Itu kalau hal terjemahannya. Saya melihat anak laki-laki itu dalam keadaan menangis. Karena dia hal menerangkan keadaan. Nah, kembali kepada ini tadi. Jadi seulang kembali syaratnya apa tadi? Syarat na'at yang jumlah. Pertama jumlah fi'liyah. Itu apa? Na'atnya apa? Mesti man'udnya dalam bentuk nakirah. Kemudian jumlahnya itu jumlah fi'liyah, nanti ada jumlah ismiyah, kita baru bahas jumlah fi'liyah saja dulu. Nah, pada jumlah fi'liyah harus ada dhamir yang kembali kepada man'ud, dan dhamir itu harus sinkron dengan man'ud, sesuai dengan man'ud. Dari siapa? Mufrad, muthanna, jama', mudzakkar dan mu'annas. Ha, ra'aitu walan yabki fi suq. Taib, man minkum yasati an ya'tiya bil misal. طيب تفضل يا وجدت رجلا ينام على الكرسي صحيح ينام على الكرسي صحيح وجدت رجلا saya menemui seorang laki-laki apa ينام yang sedang tidur di atas kursi صحيح nah ada lagi beri contoh. Kalau tidak, kita kasih kepada para pendengar memberikan contoh. Ini saja dulu. Iya. Jangan yang lain nanti, ini saya paham dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan yang jumlah ismiyah. Baik, fadhal ya Ustaz Yusan. Baik, jazakallahu khair. Kami ucapkan pada Ustaz Masud atas penjelasan na'at jumlah. Dan kami berikan kesempatan bagi pendengar di line telepon 021-823-6543. Silakan Anda bisa berikan contoh dari na'at jumlah ini ya, sebagaimana contoh yang disebutkan. Silakan. Halo. Baik. Halo. Assalamualaikum. Ya, kami berikan kesempatan kembali di penghujung kajian kita. Bagi Anda yang ingin memberikan sebuah contoh kalimat dalam bentuk kalimat yang sederhana, contoh dari na'at jumlah sebagaimana yang tadi dijelaskan dalam contoh, yaitu ra'aitu waladan yabki fisuk. Anda bisa membuat kalimat seperti ini dengan kosakata yang berbeda tentunya. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Komarudin. Nah, masyaallah. Komarudin, ahlan. Ahlan. Tafadhal ya akhi. Alhamdulillah. Naam, tafadhal ya akh Komarudin. Fil jumlah, Ustaz. Naam, na'at jumlah. Fahimta atau ana as'al? Fahimta? Naam. Masyaallah. Insyaallah. Baik, tafadhal ya akh Komarudin. Hadza amalun yufidu. Hadza amalun yufid. Masya Allah. Amal yang bermanfaat. Masya Allah. Hada jumlah mada. Hada jumlah mumtazah ni. Hada amalun yufidu. Nah, perhatikan. Hada. Mama kira apa hada? Hada mubtada. Mubtada. Mana khabarnya? Amalun. Amalun. Perhatikan. Jadi bukan yufid. Ini terkadang ada yang salah. Dikira khabarnya yufid. Tapi khabarnya amal. Amalun. Nah. Setelah kata amal itu ada dalam bentuk kata jumlah. Itu fi'il. Karena kalau sudah fi'il mesti dikatakan jumlah kan? Kalimat. Yufid. Nah. Hadha amalun yufid. Berarti yufid itu kedudukan apa? Sebagai na'at. Dari mana tak kita tahu na'at? Amalan. Karena amal bentuk nakirah. Nakirah. Sahih. Dan misalnya, hadha kitabun yufiduna. Misalnya. Hadha kitabun yufiduna. Ini kitab yang memberikan manfaat kepada kita, memberikan faedah kepada kita. Tapi aina dhamir awal rabit ya. Ya. Allah kemudian ya, rabit itu pengikat antara man'ut dengan apa? Na'at. Satir. Dhamir musatir takdirnya? Wa. Ya ila amal. Jayid, jayid. Mungkin ta'ti bi dhamir akhar ini, misalnya dhamir muannas. Dhamir muannas. هذا فقط طيب لا بس جزاك الله خيرا المهم مثال ممتاز ني نعم جزاك الله خيرا السؤال untuk baru apa baru wasfisat iya benar enggak ini aqra'u an haditsa an nabawi an nabawiyah ah jayid nعم ulang kembali aqra'u al haditsa an nabawiyah sahih. Sahih. Sahih, na'am. Ustaz. Nah, nisbah kepada Nabi. Jadi nisbah kepada Nabi. Maka digolongkan isim jami'. Naam. Aqra'ul haditsan nabawiyyah. Sahih. An-Nabi itu apa? Nabawiyyah. Dipanggil marbutah, Ustaz. Nah, bukan. Enggak termutah an-nabawiyyah karena al-hadis. Tadi itu mudzakkar. Nah, aqra'ul haditsa an-nabawiyyah. Tapi kalau dijamakkan aqra'u al ahaditha an-nabawiyyata. An-nabawiyyata. Iya, ya sama muannas, harus muannas kan? Karena dia man'utnya muannas. Ahadits itu muannas, jamak. Berakhir. Baik. Iya. Baik, barakallahu fiik. Nah, pesan akhir apa? Fil wasfi ini. Untuk nisbah ya itu untuk mengartikan itu bagaimana, Ustaz? Kenapa? Harus pakai yang atau gimana, Ustaz? Apanya? Terjemah, Ustaz. Terjemahnya. Oh, kalau terjemahnya sebetulnya terjemahnya bebas saja sesuai dengan bahasa kita aja. Ya, berarti apa? Ini sesuai dengan bahasa terjemahannya. Nah, kalau terjemahan bahasa kita, tata bahasa kita yang pasnya apa? Iya. Jadi apa? Kalau terjemah gimana? Saya membaca hadis Nabi, kan gitu. Bukan ya, kalau hadis yang Nabi kan tidak pas terjemahannya kan. Iya. Jadi tidak selamanya juga diartikan apa? Dengan yang. Sama. Yang, iya. Iya. Taib. Yang jelas itu kedudukan sebagai na'at. Syukran, Ustaz. Afwan. Afwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkadang ini memang terkadang ada bahasa Arab itu yang sifatnya apa? Tidak selaras atau tidak sepadan dengan bahasa kita. Iya kan? Jadi tidak bisa juga diartikan secara letterlik. Iya. Tidak bisa juga diartikan secara letterlik. Next up, insyaAllah. Baik. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung kajian kita. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam ini, walaupun sedikit, bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Kesimpulannya apa? Kajian kita malam ini masih berkisar tentang na'at. Masih berkisar tentang na'at. Ya, tentu kita tidak inginkan kita bahas banyak-banyak, tapi bingung nanti. Nah, salah. Ya, karena apalagi kaidah ini butuh apa? Butuh pemikiran, butuh tarkis. Ya, itu apa tarkis apa? Konsentrasi, sahih. Nah, oleh itu apa? Perlu kita diulang-ulang kembali. Apa kesimpulan hari ini? Na'at, yaitu bentuk na'at mufrad. Cirinya apa? Karakteristiknya? Isim fa'il. Isim atau wasaf. Nah, wasaf. Isim fa'il. Wasaf itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha. Atau dia bukan wasaf, yaitu isim jamid atau masdar. Masdar. Syaratnya harus pakai ya musyaddada, ya unnisbah. Kemudian selanjutnya, na'at dalam bentuk jumlah. Kalau tadi mufrad, dalam bentuk jumlah, bentuk kalimat. Ya. Bentuk kalimat ada dua, yaitu kalimat yang dikatakan kalimat fi'liyah, ada kalimat ismiyah. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kita baru bahas jumlah fi'liyah. Syaratnya apa? Man'udnya harus dalam bentuk isim nakirah. Kemudian na'at jumlah harus ada dhamir yang disebut dengan rabit, pengikat antara man'ud dengan na'at. Kembali kepada man'ud. Dan rabit itu dhamirnya harus sesuai dengan man'ud. Dari siapa? Mudzakkar, mu'annath, mufrad, musanna, dan jama'. Baik, itulah kesimpulannya kajian malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat insyaallah. Dan kita tutup doa kafarat majelis taklim. Subhanakallahumma hamdika shalla ilaha illa anta wa asyruka wa atubu ilaik wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.